Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus syiyami lil mu'minin wa ja'alal Qur'ana hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'idil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, segenap takmir Masjid Agung Al-Munawwar yang dimuliakan, pejabat pemerintah, PLT Bupati, Kajari, Kepala Kemenag, Kepala Pengadilan, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kapolres Tulungagung bersama seluruh jajarannya, Bapak Dandim 0807 bersama para staf, Ibu Bapak seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita sama-sama menyaksikan sebuah fenomena, yakni pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid menuju ke pasar, dari masjid menuju ke mal, dari masjid menuju ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Banyak orang yang sudah dikacaukan Ramadannya oleh euforia lebaran. Para jamaah sekalian, Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Ramadan adalah bulan tarbiyah sekaligus riyadhah, bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kalau proses ini kita jalani, diharapkan kita siap menjalani kehidupan dengan baik. Kita mempunyai wawasan sehingga mampu berpikir jauh ke depan. Kita tidak tertipu, tidak terjebak dengan kepentingan dan kesenangan sesaat di dunia sampai melupakan, mengabaikan kebahagiaan hakiki dan sejati di akhirat. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, setidaknya Ramadan mempunyai 3 keagungan yang itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Kedua, Ramadan dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin, dan itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syiam, ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya luar biasa, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tiga keagungan Ramadan ini saja yang akan saya uraikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan selesai dalam 10 menit. Lah kan tadi ketua takmir, profesor, sambutannya sebentar, Kapolres malah sebentar banget, kelihatan kalau nggak nyumbang. Jadi jadi mau sambutan terlalu panjang itu ya malu sama diri sendiri, nggak nyumbang harap sambutan dowo-dowo. Izin komandan. Pertama, keagungan Ramadan yang pertama, bahwa Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali diturunkan Al-Quran, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama kehidupan kita. Yang ringkes-ringkes saja ya, karena ini ngajinya kayak ngaji ringkes. Al-Quran itu satu bicara tentang akidah, merenovasi akidah, mereformasi akidah, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Al-Quran membebaskan manusia dari syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi, baik syirik terang-terangan maupun syirik tersembunyi. Syirik jali itu syirik yang terang-terangan, menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, menganggap Tuhan lebih dari satu, itu syirik jali. Insya Allah kalau untuk urusan syirik jali kita semua selamat, insya Allah kita semua selamat dari syirik jali. Yang rawan itu syirik khafi, syirik samar. Kita rentan sekali terjerumus dalam syirik samar tanpa kita sadar. Mengakui adanya kekuatan selain Allah, syirik khafi. Menjadikan selain Allah sebagai tujuan utama hidup, syirik khafi. Mohon maaf, meyakini, wah saya itu sejak pakai cincin ini maling ganteng. Jangankan anak perawan, nenek-nenek ngelihat saya lemes cincin, wah mulai saya melihara perkutut ini rezeki saya lancar. Perkutut, hati-hati, syirik khafi. Halo. Lebih mengagumi HP daripada Allah, syirik khafi. Lebih rajin buka HP daripada Al-Quran, lebih mengutamakan pangkat, jabatan dan kedudukan daripada Allah, termasuk syirik khafi. Lebih memprioritaskan duit, harta, kekayaan daripada Allah, syirik khafi. Hati-hati, karena iman ini segalanya. Sehingga 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, itu misi utamanya hanya membebaskan manusia dari syirik, menancapkan keimanan dengan kuat. Karena iman ini landasan utama. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman, pasti nyaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman, dan nyaman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Orang kalau berharap hanya kepada Allah pasti beres, urusan apa saja pasti beres, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Sebaliknya, berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Karena selain Allah gak bisa apa-apa, selain Allah gak punya apa-apa. Maka kalau berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Menungso kok diwapi gak karu-karuan. Kadang-kadang balese elek. Wonten apa mboten? Wonten iki wonge teko. Wonge gawe kodhong warna biru pokoke. Mu diwapi balak-balik tapi balese elek. Wonten mboten? Manusia itu begitu, kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Kadang air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Kalau berharap kepada manusia, atasan yang dihormati kadang mengeksploitasi, mendolimi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi, punya pembantu diwelasi, digateni, kadang malah berani nyaingi, ngerebut suami. Unduwe tonggo disumbang ping 5, dimbeceki ping 7, balike cuma ping 1 ngono. Nek utang dhuwit basane apik, ngomongnya tarik-tarik bareng wayahe nyaur, ditinggal ndelik. Ditakeh matane mendelik, plirak-plirik, pengkerak-pengkerik, malah ngetokno kirik ngono. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Jelei para suami itu banyak jeleinya. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri bapak, sakit hati, mesti kecewa. Jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Terlalu berharap kepada anak pasti kecewa. Ngapunten, terlalu berharap kepada anak pasti kecewa. Wah, ini anak ini nanti kalau saya udah tua pasti yang ngeramut saya ini, yang memuliakan saya ini. Siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Punya anak dibangga-banggakan. Wah, ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Bangga banget. Ke anak yang ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulitnya sauntu-untu nih. Disekolahke, dikuliahke, biayane gak karuan akeh, jual tanah, jual sawah, sukses, dadi sarjana lengkap, titele renteng-renteng, Prof, DR, IR, jenenge dawane Ram, Heru Purwacaraka, Sosturamijaya, Rangga Kumala, Dipakusuma, Kala Bawana, Nata Batalima, Mangkurandha Uda, Tanpa Busana, Cetha Welo-welo gedene sak klopo-klopo. Mburi se MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Coba, anak dapat pekerjaan strategis di lahan basah, gajinya besar, jabatannya tinggi, dadi wong sugih, terus nikah, duwe bojo, omah-omah dhewe. Kira-kira anak itu lebih mementingkan orang tuanya apa bojonya? Luweh penting ke wong tuane apa bojone? Umpama wong tuane karo bojone gegeran, anak mbela wong tuane napa mbela bojone? Umpama ana banjir bandang, wong tuane karo bojone kelelep karo sing ditulung dhisik ambek anak, wong tuane apa bojone? Itulah nasib mak, nasib pak kalau terlalu berharap kepada anak. Woi. Iman itu berarti menyadari tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya apa-apa. Semua kuasa Allah, semua milik. Baleni. Iman itu berarti menyadari kalau kita ini enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa, karena semua kuasa Allah, semua milik Allah. Orang kalau menyadari seperti ini pasti hidupnya nyaman. Ngapunten. Kenapa orang susah? Kenapa orang gelisah? Kenapa orang sumpek? Kenapa orang sampai galau? Sebab merasa kehilangan. Entah kehilangan uang, entah kehilangan jabatan, entah kehilangan pekerjaan, entah kehilangan kesempatan. Orang susah, gelisah, sumpek, ruwet, galau, itu sebabnya cuma satu, merasa kehilangan. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Orang beriman gak pernah merasa punya apa-apa, maka dia gak pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Gak gablek apa-apa. Disadari bahwa semua milik Allah, maka hidupnya nyaman. Saya sering sampaikan, kayak tukang parkir. Hidup paling tenang, paling nyaman itu tukang parkir. Ayo dilon tukang parkir. Dikirimi mobil wakeh, mereknya api-api, regane larang-larang. Gak tahu sombong. Paling ya cuma ditoto, biasa. Mobil diambil sampai entek. Gak sedih. Ya sik, aku yang ngerti ini duduk mobilnya dewe. Tapi omonganku dirungokke dhisik. Tukang parkir itu dikirimi mobil mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, banyak banget, gak pernah sombong. Biasa, paling cuma ditoto. Nanti mobil diambil sampai habis, dia sama sekali gak sedih, nyantai. Kenapa? Karena tukang parkir gak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Mosok dititipi kok sombong? Gak melun duwe, cuma dititipi kok sombong? Gak pantes dong, diimbui dong ben mantep. Wong ora melun duwe, ming dititipi kok sombong? Gak pantes. Bojo anak keluarga titipan, ojo disombongke. Pangkat jabatan kedudukan titipan, jangan pernah disombongkan. Duit, harta, jabatan, perusahaan, pekerjaan, macam-macam kekayaan, titipan, jangan pernah disombongkan. Gak melun duwe, cuma titipan, kok sombong, gak pantes dong. Dititipi pangkat, sombong, wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti jenenge wonge. Wonge jenenge Raja Fir'aun. Itu kan dititipi pangkat sombong. Makanya kalau ada orang punya jabatan duwe pangkat kok sombong, berarti itu orang anak buahe raja. Halo. Dititipi duit dadi wong sugih sombong, mentang-mentang kaya, sama tetangga pura-pura enggak kenal. Ditekoki lho gak jawab. Saking pundi, Mbak? Enggak level. Mlaku e gak ngancik lemah, pancene sundel bolong. Bolone korun ngoten niku. Sorry. Orang dikasih pangkat jabatan itu agar lebih leluasa dalam berupaya untuk menjadi anfa'uhum linnas. Pangkat jabatan kedudukannya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dikasih kekayaan, itu maunya Allah gini. Kamu tak titipin harta banyak. Tuh ada pesantren belum selesai pembangunannya. Sumbangan, tuh banyak anak-anak yatim. Perlu biaya untuk ngaji, untuk sekolah. Santuni, tuh ada masjid, ada kegiatan. Sumbangan. Tuh banyak fakir miskin. Mau dijadikan sebagai orang kaya, medite pitulikur demit. Wis gak kecer belas. Sampai entute diwadahi plastik. Entelek wis metu digoreng meneh. Maaf ya. Sekali lagi, waduh nanti ndak ada cukup waktunya. Terkait dengan iman, nggih, rungokno. Apa saja kalau didasari dengan iman, dilandasi dengan iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Maka bayinya orang Islam itu begitu lahir langsung diazani. Tujuannya apa? Penanaman iman. Sebelum dia mendengar apapun, yang pertama direkam oleh memori otak dan tertancap di jiwanya adalah Allah. Dia belum dengar keong racun, dia belum dengar tali kotang, dia belum dengar jaran goyang, dia belum dengar yeo bro, belum dengar hae hae hoya hoya, belum mendengar wayai wayai. Yang pertama didengar adalah Allah. Ini penanaman iman. Artinya apa? Nak, engkau aku tanami keimanan, nak. Nanti kalau besar jadi apapun harus beriman. Kalau nanti jadi petani, petani ber yang kenceng. Kalau nanti jadi pedagang ber. Kalau nanti jadi polisi, nak, jadilah polisi. Kalau nanti jadi tentara, nak, jadilah tentara. Kalau mungkin nanti kamu jadi pejabat, nak, jadilah pejabat. Nanti kamu kalau mungkin jadi artis, nak, jadilah artis. Barangkali nanti kamu jadi maling, nak. Masa ono maling beriman. Duh, jadi apa aja nek beriman mesti apik. Jadi petani kok beriman, insya Allah gak bakal nggarap tanah sing dudu weke dhewe. Jadi petani kok beriman, insya Allah gak ngira nggarap sawahe wong liya. Jadi wong Tulungagung kok beriman, insya Allah gak bakal nggarap bojone wong liya. Jadi pedagang kok beriman, insya Allah beres lek ngukur meteran, bener nek naker timbangan, sehingga perekonomian lancar, barokah. Wong pedagang iku nek gak beres, pedagang iku nek gak jujur, ngarokno perputaran perekonomian niki yo ilang barokahe, mergo toko sumbere wae wis ngapusi. Hui. Jadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsi ini sithik. Elek gak korupsi babar pisan gak mungkin. Ngono lho. Eh, nesu ya wis wonge. Tak baleni, tak baleni. Dadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsi ini sithik. Ora korupsi babar pisan, ora ngandel. Ayo proteso. Dadi polisi kok beriman, insya Allah berjuangnya bareng kiai, berjuangnya bareng ulama. Sapa muni praketek no? Gak wedi ana Kapolres no kene. Nek gak beriman malah memanfaatkan ulama. Wis to dadi opo ae lek beriman? Beres. Makanya nomor setunggal nih. Yang kedua, iya iya. Iki lagi satu kok. Yang kedua terkait syariah. Kalau tadi akidah, yang kedua terkait syariat. Penjenengan lek krungu ana kata syariat, bayangannya mesti sing serem-serem, sing medeni. Kalau mendengar kata syariat itu bayangannya kan, wah ini aturan baku, aturan ketat, harus menjalankan begini begitu, harus melakukan ini itu, tidak boleh mengerjakan ini itu, tidak boleh melakukan begini begitu. Serem kelihatannya. Padahal syariat itu punya watak satu. Iki dirungokke ora to? Al-musawah bainan nas fi takalifil ahkam. Bahwa semua manusia diperlakukan sama ketika berhadapan dengan hukum Allah. Tak baleni. Semua manusia diperlakukan sama ketika berhadapan dengan hukum Allah. Bukankah ini yang selalu kita perjuangkan? Namanya keadilan, namanya kesetaraan. Halo? Menungsoi kabeh podo di hadapan Allah. Ketika berhadapan dengan hukum Allah, semua manusia sama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada umat untuk beramal, itu berlaku untuk semuanya, termasuk untuk putri tercinta Rasulullah, Sayyidah Fatimah Al-Batul. Sehingga Kanjeng Nabi lek dawuh nggone putrine, "I'mali ya Fatimah, fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a." Beramallah kamu wahai Fatimah, beramallah kamu wahai Fatimah, sholatlah engkau wahai Fatimah, puasalah engkau wahai Fatimah, berzikirlah engkau wahai Fatimah, bersedekahlah engkau wahai Fatimah. Karena aku bapakmu ini besok pada hari kiamat tidak akan mampu berbuat apapun atasmu, enggak akan mampu membelamu pada hari kiamat. Iki putrine Kanjeng Nabi loh. Enggak kok terus mentang-mentang putri Rasulullah terus ada jaminan. Wis tenang Fat, tenang nyantai. Ning donya nyantai ae. Nanti di akhirat kalau ada apa-apa, kalau di akhirat nanti urusannya ruwet, kan ada papi. Enggak begitu Rasulullah, enggak. Bahkan Rasulullah bersabda, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat," andaikan Fatimah putrinya Muhammad nyuri, aku sendiri Muhammad yang akan memotong tangannya. Coba kalau ini kita terapkan. Subhanallah. Halo. Halo. Kan kita mengharapkan di negara kita Indonesia ini tidak ada warga negara kelas 1, enggak ada warga negara istimewa, semua sama. Kita selalu mengharapkan hukum itu jangan seperti kapak, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Halo. Halo. Paham karepmu, enggak paham karepmu. Hari ini kita dikasih pelajaran berharga dari masjid. Kita belajar tentang kesetaraan dan kesamaan. Masjid memberikan pelajaran berharga kepada kita. Siapapun yang datang ke masjid ini diperlakukan sama, bahwa nilainya di hadapan Allah sama, enggak peduli. Ketua RT datang dan masuk ke masjid, sandalmu copoten te. Ketua RW mlebu masjid, sandalmu copoten. Yang kenceng, yang banter. Lurah masuk masjid, sandalmu copoten. Kapolres masuk masjid, sandalmu copoten. Ya jangan mentang-mentang jadi kapolres masuk masjid gak mau lepas sepatu. Nyak, nyak, nyak, nyak. Diingetin sama takmir. Pak, mohon maaf pak, sandalnya dilepas. Gak tahu kamu, saya siapa. Diuklek-uklek sikile karo malaikat. Izin komandan. Malaikat enggak kenal Kapolres. Enggak. Malaikat enggak kenal. Wong yang udah bintang aja nempel di pundaknya banyak banget ya, enggak diperhitungkan, apalagi baru melati dua. Ya sama nanti di alam kubur, Mungkar Nakir itu enggak kenal jabatan AKBP, enggak kenal. Jangan dikira kalau Kapolres meninggal di alam kubur, Mungkar Nakir mau nanya terus, izin komandan, saya mau nanya. Enggak, nanya enggak ada. Ya Ajun komisaris besar polisi, enggak pakai kayak gitu. Ya Taufik Sukendar, man rabbuka, siapa Tuhan, ma imamuka, apa imammu, man nabiyuka, siapa nabimu. Bisa jawab aman, enggak bisa jawab hancur. Sama kiai juga begitu. Enggak ada perlakuan istimewa. Jangan dikira kalau kiai nanti Mungkar Nakir nanyanya pakai adab. Ya al mukarram sahibul fadilah was saadah, enggak ono. Sama. Anwar Zahid langsung surga. Ngono. Jadi terserah saya, wong yang bikin contoh saya kok. Gak usah protes. Mau yang ceramah saya kok. Jadi gak usah pakai Al-Mukarram. Loh, ini kan simbol kebersamaan, mohon maaf. Dandim masuk masjid, sandalmu copoten. Profesor masuk masjid, sandalmu copoten. Sama, kiai gak usah dikit contoh. Wes jelas, kiai gak tahu sandalan. Ngapunten. Bahwa derajat manusia sama. Yang membedakan adalah iman dan takwanya. Binatang saja nilainya beda-beda kok. Sapi itu semakin banyak dagingnya semakin mahal. Sapi itu semakin lemu semakin larang. Sorry, sing lemu-lemu ojo tersinggung ya. Saya bicara sapi loh, kayak sing lemu kok terus mereng-mereng ini lho gue. Rumangsane lek lungguh miring terus dadi langsing. Ya panggal lemu. Makane delengen wong lemu kapan selfie gayane mesti miring. Ini orang ngono mesti manggone nyang pinggir. Ora wani manggon tengah. Saya bicara sapi, sorry Bu, sorry. Sapi wis semakin akeh daginge, semakin larang, semakin lemu, semakin larang. Tambah gede, tambah lemu, tambah larang. Apa kabeh kewan ngono? Apa semua binatang seperti itu? Enggak. Nyatanya ono manuk cilik. Kok manuke sapa? Ya manuke wong. Manuk cilik ungkil-ungkil. Dagingnya seberapa sih manuk itu? Dikit banget dagingnya. Tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi sing lemu. Manuk perkutut, manuk-manuk sing biasa dienggo adu ngene. Sapi ro dagingnya lak sithik banget. Tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi yang gemuk. Karena burung nilainya bukan dari daging, burung dinilai dari suara. Kalau burung nilainya dari suara, kalau sapi nilainya dari daging, dari lemunya. Nah, kalau manusia nilainya dari apanya? Lemunya. Oh no, saingan karo sapi kono. Toko iman takwane. Ini syariat. Yang kedua, watak syariat niku at-tajrid fit tasyri', bertahap dalam memberikan peraturan perundang-undangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya memahami Islam itu harus komprehensif. Alah ngerti taga tak omongi model ngene iki. Mempelajari Islam, memahami agama Islam itu harus kafah, harus utuh, jangan sepotong-sepotong. Nanti bisa-bisa salah faham, bahkan bisa menjurus kepada faham yang salah. Halo. Halo. Nek belum utuh belajar agama, jangan keburu berfatwa. Ngapunten ngapunten. Pahami secara utuh. Sorry ya, sorry. Kalau memahami Islam enggak secara utuh, itu seperti ada 3 orang buta yang dilepas ke kebun binatang, disuruh menilai tentang gajah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh menilai tentang gajah. Akhirnya ditanya setelah dia ketemu gajah. Orang buta pertama ditanya, apakah gajah itu? Dia menjawab, gajah adalah binatang yang tipis dan lebar kayak kipas. Kok jawab ngono? Soale sing dicekel kupinge. Maka dia jawab kalau gajah itu binatang yang tipis, ombo kaya kipas, mergo sing dicekel kupinge. Kata orang buta kedua, salah, goblok itu. Gajah enggak seperti itu. Gajah itu bunder, cilik, dawa. Karena yang dipegang buntutnya. Kata orang buta yang ketiga, wah ini dua-duanya bento, ini dua-duanya bodoh ini. Salah semua jawabannya. Gajah itu tinggi, besar, atos. Karena yang dia pegang kakinya. Woi. Woi. Ini orang yang belum tahu utuh, belum tahu gajah secara utuh, tapi sudah berani ngasih tahu kemana-mana gajah itu begini, gajah itu begini. Baru tahu tentang kuping gajah kok sok tahu tentang gajah. Baru tahu tentang buntut gajah kok sok tahu tentang gajah. Baru tahu kaki gajah kok sok tahu tentang gajah. Iki paham pora ya ngomong tak omongi model. Woi. Wong kadang belajar agamae baru tekan kuping tok lho. Wis wani saudara-saudara. Paham nggih? Paham nggih? Yang dibaca kebetulan ayat keras. Yang dibaca kebetulan ayat Quran yang menerangkan tentang jihad. Wah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warung makan buka siang hari bulan Ramadan robohkan. Allahu Akbar. Karena kebetulan yang dibaca itu ayat keras. Dia enggak tahu tentang ayat-ayat kelembutan. Woi. Ayo orang dikit-dikit marah, dikit-dikit emosional. Itu mungkin ngajinya baru sampai babul ghadab. Woi. ngajinya cuma sampai babul marah-marah. Padahal setelah itu ada lagi namanya babu sabri, bab kesabaran. Mbok paham mbok ora dijak ngomong model ngene. Paham nggih? Paham nggih? Ya wes, wes paham ya wes. Nah, sekarang yang iya yang kedua, keagungan Ramadan. Ngono ditutupno yo gak mari-mari kok. Ramadan bulan di mana diwajibkan bagi orang-orang mukmin untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa memberikan pelajaran berharga buat kita dalam beberapa hal. Satu, melatih agar kita menjadi orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Kita hidup di zaman yang menuntut untuk dihadapi dengan kesabaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup di zaman seperti ini kalau enggak sabar, selesai. Nyuwun ngapunten, bukankah kita hidup di zaman di mana persaingan sangat tajam, persaingan sangat ketat? Kalau enggak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar. Jadi apapun, kalau enggak mampu bersaing, tutup buku. Jadi pedagang kalau enggak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar. Di zaman seperti ini, jadi pejabat kalau enggak mampu bersaing, jangan berharap dapat promosi jabatan. Jadi kiai lo enggak mampu bersaing. Sopo ngomong enggak payu. Mesti kate ngundang yo males, opo ceramah yo panggah kuwi wae. Menceramah yo panggah ngono-ngono wae, enggak mampu bersaing. Entek ceritane. Dipikir mampu bertahan sampai hari ini apa enggak berat? Harus mampu bersaing. Dadi opo ae harus mampu bersaing? Nah, karena kondisi semacam ini banyak orang yang enggak sabar. Saking pinginnya cepet kaya, saking pinginnya jadi orang kaya, akhirnya segala macam cara ditempuh karena dia enggak sabar. Renten nganake duit, ngutangi 1 juta, bayare 5 juta. Iki padha karo ngutangi dom bayare cagak listrik to. Nyolong, korupsi, markup, macam-macam dilakukan. Nek perlu ternak tuyul. Hidup akan kacau kalau manusia enggak sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kendaraan di jalan raya suka macet? Karena pengemudinya pada enggak sabar. Kendaraan-kendaraan di jalan raya suka macet itu karena kendaraan yang besar enggak mau ngalah, sementara kendaraan yang kecil-kecil enggak tahu diri. Sing gede ora gelem ngalah, mentang-mentang gede ngebeki dalan. Ngok ngok ngok ngok, sing cilik disempari. Sing cilik ora gelem ngrumangsani, dusel-dusel nyelempet-nyelempet. Makane dadi macet. Apa maneh ditambahi polisi sing ngatur lalu lintas ora sabar pisan. Ngapunten, nek lalu lintas macet suka diabaikan. Jarke, tapi nek ana kecelakaan, cepet-cepetan mergo ana duwite. Nesu ya bene. Istighfar. Itu anggota yang perlu di anu ndak. Oke, lek ana duwite semangat, ya gak ana duwite males. Lalu lintas macet kan gak ana duwite. Biar diatur sama preman-preman jalanan itu. Kenapa antrian kok semrawut? Jamaah sekalian mohon maaf. Antrian sembako, antrian macam-macam, misalnya kayak gini antrian ngambil menu buka puasa. Kenapa kok kacau? Karena yang sudah dapat enggak mau minggir, yang belum dapat dorong-dorong kepengen cepet dapat. Sing wis entuk ora gelem nyingkreh mergo kepengen entuk meneh. Sing durung entuk oleh jongkrok-jongkroke. Kalau kehidupan bermasyarakat seperti itu mesti kacau. Kenapa terjadi seperti itu? Karena enggak ada nilai kesabaran. Puasa mendidik kita agar sabar. Selapar apapun, sehaus apapun, walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, sebelum datang waktu maghrib, jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman. Kita dilatih bersabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham gak? Paham gak? Subhanallah, kalau soal kesabaran untuk manusia ini luar biasa. Coba kita bandingkan dengan makhluk yang lain agar kita tahu nilai kesabaran. Ada makhluk malaikat, ada makhluk binatang, ada makhluk manusia. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Dikasih akal, tapi enggak dikasih nafsu. Ini malaikat. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Kasih nafsu, enggak ada akalnya. Allah menciptakan makhluk namanya manusia. Lengkap, dikasih akal, dikasih nafsu. Tiga ini saja mukobalahnya. Malaikat, cuma dikasih akal, enggak dikasih nafsu. Jadi wajar kalau malaikat itu enggak pernah nakal, karena dia enggak punya nafsu. Jangan heran kalau malaikat itu selalu baik. Emang hidupnya malaikat itu disetting untuk menjalankan perintah. Kehidupan malaikat itu monoton. Ya wajar malaikat enggak pernah jelek. Wajar malaikat enggak pernah nakal, karena enggak punya nafsu. Malaikat itu ngelihat ada masakan selezat apapun, makanan senikmat apapun, enggak melet, enggak kepingin. Ngelihat perempuan secantik apapun, biasa. Melihat bokong sesemok apapun, biasa. Paling malaikat cuma ngomong, oh pecuah, wadah entut sak mono ambane, wintute sak pirong. Karena enggak ada nafsu. Sorry, karena enggak ada nafsu, enggak ada nafsu. Maka enggak pernah salah, malaikat enggak pernah salah. Zaman tahu krungu, nate krungu, ono malaikat Jibril korupsi ayat. Jibril, dalam Gusti, iki ayat sampaikan nenggone Nabi, siap. Begitu dilihat, waduh ayatnya bagus banget ini. Wah, enggak usah disampaikan, pek dewe, ora ono. Tahu krungu, malaikat Israel selingkuh. Malaikat Israel salah address dalam mencabut nyawa. Ini orang belum saatnya mati, dicabut duluan. Gak mungkin salah. Malaikat Mikael, gak mungkin salah bagi-bagi rizki. Kalau memang jatah rizki itu untuk Anwar Zahid, gak mungkin tiba nanggone profesor. Wong iku jatahi Anwar Zahid, misale Kapolres nyiapke kanggo nambahi Anwar Zahid, misale. Misalnya pasti sampai Anwar Zahid. Oh. Lah nek ora disiapke ya melas kok. Mosok ketemu bola bali kok ora tau nyangoni itu. Ngene iki mesti bantah. Salahnya diundang ke Polres enggak pernah bisa. Ngundange bukan karena enggak bisa, emang waktunya lagi enggak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu malaikat. Nah, sebaliknya binatang itu cuma dikasih nafsu, enggak ada akalnya. Maka binatang selalu salah. Enggak punya akal. Ya pantes jaran keliling kampung, keliling kota, ora katokan ngono ku yo ora isin. Dia enggak ada akal. Ayam, kambing, kalau nafsunya lagi memuncak, enggak peduli banyak orang. Semarot celingkri, upluk-upluk-upluk-upluk. Karena dia enggak ada akal. Paham? Paham? Nah, manusia ini dikasih akal, dikasih nafsu. Yang setiap saat antara akal dengan nafsu ini selalu bertempur, berperang. Kalau akal mampu menguasai nafsu, kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik, wajar emang dia gak ada nafsu. Tapi sebaliknya, kalau nafsu yang menguasai akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, Ramadan ini melatih kesabaran buat kita, sehingga Nabi berpesan, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu syiami ahadikum fala yarfuth wala yafsuk. Maka ketika telah datang hari puasamu, jangan berkata kotor, jangan berbuat keji. Wa in sabahu ahadun falyakul inni shaim. Ketika ada yang mengumpatmu, au qatalahu, atau kamu diajak bertengkar, katakan padanya, inni shaimun, maaf, aku lagi puasa. Artinya apa? Disuruh bersabar. Maka puasa kita ini harus berkelanjutan. Jangan cuma di bulan Ramadan saja. Jangan cuma Ramadan saja puasa. Walaupun Ramadan sudah selesai, walaupun Ramadan sudah berakhir, puasanya terus. Artinya apa? Halo? Oke, Ramadan sudah berlalu, tapi tangan kita harus tetap berpuasa dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hui. Tangan kita tetap harus berpuasa dari nyolong, dari ngotek, dari jahil. Kaki kita harus tetap puasa dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Mata kita harus tetap puasa dari memandang yang diharamkan. Telinga kita harus tetap puasa. Mulut kita harus tetap puasa. Paham gak? Lapo tak rewangi ngotot-ngotot kau yang ini gak? Iya, saya suwe paham. Ini terkait dengan kesabaran. Hui. Hui. Berikutnya, puasa memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang nilai keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Keikhlasan dan kejujuran. Jamaah sekalian, iki belum menuju Al-Qur'ane ya, cukup ora yo. Puasa itu sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Halo. Dilanjut. Saya ulang, tolong perhatikan. Puasa sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Jenengan sholat, kata saya ngerti, jenengan menjalankan sholat, banyak orang tahu. Jenengan sedekah, wakeh wong weruh, banyak orang lihat, banyak orang tahu. Jenengan pergi umroh, pergi haji, orang sekampung ikut nganter, wakeh saya ngerti, wakeh saya weruh. Tapi ketika jenengan puasa, tidak ada yang tahu kecuali jenengan sendiri sama Allah. Iki lho sing nang jero masjid iki. Gayane lemes-lemes ini dikira apa ya poso kabeh. Umpama cara ana sing ora poso, ora ana sing ngerti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makanya sorry, diperhatikan lagi biar paham sampean ya. Pura-pura salat pasti ketahuan. Pura-pura ini bahasa Tulungagungin apa? Epok-epok. Oh, etok-etok sholat mesti konangan. Etok-etok sodako, pura-pura sodako, carane piye? Lha sing ditokke apa? Sholat ora iso etok-etok, sodako ora iso etok-etok. Ngapunten. Pura-pura haji, etok-etok haji, lungomu nyandi. Nyang ujang liwatan no. Jadi jenengan kok pura-pura sholat, etok-etok sholat mesti konangan. Pura-pura sedekah piye carane? Ra iso. Pura-pura haji lungone nyandi, ra iso. Tapi yang pura-pura poso gampang eram. Tak ulangi, metu teko omah wis lambemu lapono sampai garing, nek perlu rontok ngupil-ngupil sidik. Begitu melaku teko omah maca sing lemes rontok sempoyongan sidik-sidik lek ono angin nang mereng-mereng ngene. Artinya begini, biar sampean lebih paham, selain puasa semua ibadah itu bisa dinilai. Wah, itu orang baca Qur'annya fasih banget. Kok tahu? Ya dari bacaannya, makharijul hurufnya, tajwidnya. Wah, itu orang sholatnya khusyuk sekali. Bisa dinilai. Kok ngerti kalau sholatnya khusyuk? Ya, dari gerakan-gerakannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, itu orang ahli bersedekah itu orang. Kok tahu kalau dia ahli bersedekah? Dari jumlah yang dikeluarkan, dari nominal yang dikeluarkan, dari kegiatan-kegiatan yang sering diadakan, bisa dinilai kok. Ibadah haji bisa dinilai. Wah, Pak Haji itu loh hajinya mabrur. Kok tahu kalau hajinya mabrur? Ya, dari perilaku kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Sebelum haji medit, begitu selesai haji dadi lomo. Sak durunge lunga haji gak tau nyang masjid. Pulang dari haji rajin sholat jamaah ke masjid. Dari perilakunya. Nah, sebelahnya itu wis gak terima mardut, yuk kaji begedut. Haji tomat di sana tobat, pulang umat. Ya wajar lah, emang di sana itu tanah suci. Ya kan? Kan orang pergi haji itu hijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sana tanah suci, jangan heran kalau ibadahnya semangat. Emang tanah suci. Mau berangkat sholat jamaah subuh, walaupun jarak hotelnya itu jauh, jalan kaki. Setengah tiga pagi udah berangkat untuk pergi sholat jamaah subuh. Di sana tanah suci yuk, semangat. Bapak-bapak mau pergi sholat Jumatan nih loh, jam 8 pagi udah berangkat. Kalau nggak gitu nggak bisa masuk masjid. Jangan heran. Di sana tanah suci, semangat. Begitu pulang ke Tulungagung, tanah air. Jaraknya rumah dari masjid cuma 20 meter. Ada azan mau berangkat. Gah, males. Soalnya tanah air kan bletoan. Sholat, iya. Sholat bisa dinilai kok. Wah, ini orang sholatnya khusyuk ini. Alamatnya dari mana? Dari gerakan-gerakannya. Sedekah bisa dinilai. Ini orang ahli sedekah. Dermawan sekali ini orang. Kok bisa nilai? Kok tahu dari mana? Ya dari kegiatan yang sering dilakukan. Dari nominal yang dikeluarkan. Wah, ini orang hajinya mabrur ini. Kok tahu? Ya dari perubahan perilaku menjadi jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Tapi kalau puasa, gak bisa orang nilai. Gimana cara menilai? Wah, ini orang puasanya top ini. Ini orang puasanya top ini. Kok tahu? Ya dia ngeludah terus. Apa ngono? Idah itu ngono itu dianggap posone api. Wah, iki ahli poso iki, top iki posone. Kok ngerti? Wangi kuru. Apa ngono berarti terus yang lemu-lemu tersinggung? Dan dia mesti tersinggung. Mergo yo jarang poso. Posone Ramadan tok. Subhanallah. Jadi puasa itu ibadah yang tahu cuman kita sama Allah. Maka disebut, nah dari sini muncul namanya keikhlasan. Orang kalau menjalani hidup dengan ikhlas, sehat. Aman tak kasih tahu. Orang stres itu sebab utamanya karena dia kehilangan keikhlasan. Baleni. Orang stres itu sebab utamanya karena kehilangan keikhlasan. Diterus-teruskan. Loro uripe. Orang kalau kehilangan keikhlasan, bener. Subhanallah. Ada tetangga bangun rumah panas dingin. Tonggone bangun rumah lo adem panas awake. Tonggo naik pangkat, naik jabatan, opo oleh mantu ketepaan, mlebu rumah sakit. Tonggo tuku mobil mati. Makanya ayo belajar ikhlas, ngomong yang ikhlas, beramal yang ikhlas. Berbuat yang ikhlas. Ibu-ibu, sorry, berpakaian yang ikhlas, Bu. Jangan hanya mengikuti tren. Ramadan, berukut kabeh. Nutup aurat, kan bulan Ramadan. Ramadan selesai, udel keleleran. Ya Allah. Wis apa wae? Apa wae ayo sing ikhlas. Berikutnya, gak cukup iki nggo. Kejujuran. Saya tanya tadi pada sholat duhur napa mboten? Wau. Ya wes, sholat asar. Nggih. Sak derenge sholat mesti wudu, nggih mboten? Nah. Ketika wudu sebelum membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan, terus ada berkumur. Kemui lo kemu. Memasukkan air ke mulut. Misalnya waktu kamu berwudu itu kok sampean korupsi sidik. Jangankan polisi-polisi, orang yang persis di sebelah sampean gak ngerti kok. Misalnya pas kamu lo sampean korupsi sidik, klek. Jangankan polisi, orang yang persis di sebelah sampean itu gak ngerti, gak tahu. Tapi kenapa itu tidak sampean lakukan? Karena ada rasa malu sama Allah. Paham? Paham? Alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekarang ini maaf banget, banyak orang yang berani mengintimidasi Allah. Gusti Allah lo diintimidasi saiki. Gusti Allah diintimidasi. Maka jangan heran, banyak pejabat yang lebih takut kepada atasan daripada kepada Tuhan. Kalau sama atasan yang wedi neram, karo pangeran ini lo rapatnya wedi. Kamu korupsi ya? Iya, kenapa? Ditahui sama Allah kan tahu, Allah kan lihat. Biarin, Allah ngelihat, Allah gak ribut kok. Tapi lek konangan KPK bingungnya ra karo-karuan. Itu namanya kan Allah diintimidasi. Kalau Allah saja diintimidasi, apalagi manusia. Woi. Woi. Makanya ibadah-ibadah itu untuk melatih kedisiplinan, kejujuran. Sehari semalam diwajibkan sholat fardu 5 kali. Ini laporan ke Allah. Sehari semalam 5 kali. Bayangkan anak buahnya Kapolres dalam sehari lapor kepada komandannya 5 kali. Gak mungkin berani nakal. Wajib lapor sehari 5 kali. Gak mungkin berani nakal. Betul? Betul? Ya wes betul. Nah kemudian yang ketiga keagungan Ramadan, ada satu malam luar biasa namanya Lailatul, namanya Lailatul Qadar, yang nilainya udah sering disampaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi 83 tahun lebih 4 bulan. Dan menurut mayoritas ulama, ijtihad dan tajribah para ulama, kemungkinan terbesar terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam likuran yang ganjil. Tapi ini bukan berarti wah untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus ngancam. Woi. Wah, saya ngancam di 10 hari terakhir saja. Ngancam di 10 hari terakhir yang malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Lek model ngancam ngono ku biasanya malah ora entuk. Woi. Kita ngancam Lailatul Qadar mestinya ya mulai awal Ramadan kemarin. Embuh. Paham borai. Rasulullah kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, mengencangkan ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju, menggelar sajadah lebih banyak di masjid daripada di rumah. Jenengan nggih ngoten? 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih banyak di masjid daripada di rumah. Nah, kita kan enggak. Kita itu aneh. Ibarat pertandingan sudah memasuki babak final tapi malah mengundurkan diri. Lucu. Awal-awal Ramadan semangat. Sholat jamaahnya bersap-sap. Akhir Ramadan tinggal 2 sap, baju di lemari yang bersap-sap. Kita ini aneh, di awal Ramadan semangat. Ini kan baru babak penyisian awal Ramadan itu. Puasanya getol, sholat tarawehnya rajin, baca Qurannya sregep. Tapi begitu memasuki Ramadan akhir, malah malam gak ikut taraweh, gak baca Al-Quran. Woi. Woi, ini podo karo anak sekolah. Anak sekolah tinggal ujian akhir yang menentukan kelulusan, dia malah gak ikut ujian. Kenapa? Karena dia nganter ibunya belanja ke pasar untuk persiapan syukuran kelulusan. Nyun pangapunten. Maka kalau berlebaran siapapun boleh. Bodo, riyoyo, lebaran, sopo wae entuk. Tapi untuk beridul fitri tidak semua orang berhak. Lek lebaran sapa wae entuk. Melu poso ora melu poso bodo sakarepmu. menjalankan ibadah di bulan Ramadan atau tidak, ikut lebaran silakan, tapi yang berhak beridul fitri tidak sembarang orang, hanya orang-orang yang mengikuti proses Ramadan dengan baik dan benar, dia yang berhak beridul fitri. Nek berlebaran sapa wae entuk, masih zaman bendino ora tau poso yo entuk melu bodo. Nah, mudah-mudahan ini pas udah 20 menit, kurang 3 menit sambil persiapan. Udah nggih? Udah nggih? Loh kenapa dikasih Lailatul Qadar? Karena kita semua ini pasti enggak luput dari dosa, betul? Kecil, besar, khilaf, terpaksa, sengaja, tidak sengaja, semua kita pasti punya dosa, semua kita pasti punya salah, maka Ramadan ini saatnya penghapusan dosa-dosa. Kalau misalnya dikalkulasi, halo, halo, kita dikasih umur misalnya 70 tahun, yang 40 tahun untuk maksiat, sementara sisanya 30 tahun untuk tobat, ini masih kurang, masih tekor. Maksiatnya 40 tahun, sementara tobatnya cuma 30 tahun, berarti masih tekor. Ini kalau dikalkulasi secara matematika, sehingga kasih sayangnya Allah, umat Muhammad ini, walaupun usianya pendek dibanding nabi-nabi yang dulu, Nabi Adam 2000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Muhammad ukurannya 63 tahun, itu pun tahun Qomariyah. Kita sebagai umatnya ya gitu, hasadu ummati bainas minas sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi diberi nilai-nilai keutamaan yang bisa mengalahkan umat-umat dulu yang usianya panjang-panjang. Umat dulu, umatnya Nabi Nuh usianya sampai 800 tahun, 900 tahun, tapi tidak diberi keistimewaan apa-apa. Ya sesuai dengan hitungannya itu aja. Tapi kalau kita umat Muhammad, usianya mungkin 63 tahun, mungkin 70 tahun, tapi diberi Lailatul Qadar. Bayangkan, semalam sama dengan 83 tahun 4 bulan. Misalnya seumur hidup mendapati Lailatul Qadar 20 kali, sudah mengalahkan usianya umatnya Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita semua, ibadah yang telah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa Ramadan beberapa hari ke depan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan zahiran wa batinan untuk menjalaninya dengan sempurna dan sebaik-baiknya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, dan tentu kita berharap mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anqul sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wafiqna ila al-haqqi wa ila thariqil mustaqim taqabbal minna ya allah siyamana wa qiyamana wa wudu'ana wa salatana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tahiyyatana wa salamana wa tadarruan wa takhashu'an wa ta'budan wa jami'a ibadatin wa tasbihan wa tamjidan wa tahlilan wa takbiruna wa tamim taqsiruna wa ja'alil jannata ma'wana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal awwalin wal akhirin wa ya khairun nasirin nabi rahmatika ya arhamar rahimin subhanaka qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim rabbana atina fid dunya hasanatan dan fil akhirat hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal alamin sajallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, salah khilaf saya yang penuh keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.